Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Syahadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita lanjutkan secara singkat karena bakialana rubusaah, kita dikasih waktu 1/4 lagi ya kan, biar kita bisa ngambil sedikit adab lebih banyak. Kita singkat dan kita ambil yang paling penting juga. Baik, judul selanjutnya Al-Hatif wal Mar'ah, telepon dan wanita. Wah, ini masalah ini. Enggak asing di antara kita. Sebab jatuhnya kita kepada maksiat yang berupa syahwat. Karena maksiat itu ada dua, syubhat sama syahwat. Syubhat itu obatnya yakin. Syahwat itu obatnya ilmu. Kalau sudah belajar mondok suwih, mondok lama, syahwatnya kok masih kenceng aja. Syahwat kenceng gak apa-apa pak, gak ada masalah kenceng sih. Tapi jangan dipakai kepada hal-hal yang tidak benar. Berarti pelajaran ilmu kita dipertanyakan. Harus itu harus. Karena fungsi daripada ilmu itu menekan syahwat. Lah setelah belajar ilmu, kok masih telpon-telponan dengan wanita yang tidak mahramnya? Alasannya minta fatwa. Alasan pertama. Setelah kedua, minta fatwa. Ketiga, jatuh cinta. Setelah itu hubungan SMS, terus setelah SMS pertemuan, setelah pertemuan pacaran, lewatnya apa? Telepon. Nah, dan mungkin di antara kita ada yang teleponnya nyasar, kemudian jatuh cinta, kemudian jadi istrinya, ada nggak? Ayo, ayo, percaya nggak? Jujur loh ya, nyasar setelah itu jadi istrinya, ya gara-gara HP. Nah, itu perlu difahami. Sebagaimana di mukadimah yang pertama tadi, bahwasanya HP itu suatu alat. Tapi masya Allah dengan alat ini kita banyak jatuh dalam masalah syahwat. Itu baru nelpon, belum Facebookan, belum internetan. Coba lihat internetan, Facebookan. Kalau masalah belajar agama sih gak ada masalah sih ya. Tapi buka internet masya Allah, ono aslinya sih pengen lihat makalah Islamiyah sih kan. Setelah itu cucuk-cucuk ada gambar, ayo ya perempuan ini ya, cantik ya, wah. Dulu sih, lihat dulu. Itu semuanya adalah sebabnya HP. Sekarang yang kita bahas adalah teleponan dengan wanita. Boleh apa enggak? Ini yang kita bahas. Boleh. Ya tinggal. Boleh apa tidak, kembali kepada hukum asal. Ngomong, berbicara dengan wanita, boleh apa tidak? Satu, kedua, suara wanita itu aurat apa tidak? Kaidah asal hukum berbicara dengan lawan jenis itu enggak ada masalah. Nabi Yuna alaihi salatu wasalam juga bicara dengan apa? Para wanita, wanita juga bicara dengan ha? Nabi, dan ini kaidah asal. Siapa yang mengharamkan enggak boleh bicara laki-laki dengan perempuan alaihi dalil. Fa in qila, jikalau Anda mengatakan fitnah. Kalau kita bicara fitnah, ketemu lewat sama wanita juga fitnah. Apa enggak fitnah? Enggak bisa untuk jadikan kaidah fitnah kemudian antum gabrak semuanya hukumnya haram, enggak bisa. Kaidah asal. Dari sini pula bahwasanya suara wanita hukum asal adalah enggak aurat. Karena para sahabat juga bertanya Nabi kepada Nabi dan mereka bicara satu dengan yang lainnya, enggak ada masalah. Dan perhatikan qaulullah azza wa la tahdha'na fil qauli fala tahdha'na fil qauli, menunjukkan mafhum daripada ayat ini berarti asal wanita berbicara itu enggak ada masalah, yang dilarang adalah apa? Al khudu' fil qaul, merendah, membaiki, mempercantik suaranya, ini yang enggak boleh. Berarti kalau ini yang dilarang, memperindah, mempercantik, semuanya ini enggak boleh, berarti hukum asal suara wanita itu enggak ada masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala tahdha'na fil qaul." Ma yaqul wala wanita, kamu jangan bicara sama wanita. Enggak begitu Allah mengatakan fala tahdha'na fil qaul. Itu jelas. Jadi istilahnya dalalah ilzamiyah, dan itu banyak ahli tafsir mengatakan yang demikian itu. Berarti kesimpulannya, wanita menelpon laki-laki, laki-laki menelpon wanita, hukum asal adalah enggak ada masalah. Tinggal dhawabitnya. Nelpon bab apa? Kedua, seukurannya berapa? Kemudian apakah ini nanti setelah itu menjadikan fitnah ataukah tidak? Itu baru dhawabit. Kita bicara asal. Kalau andai kata asal tadi boleh berbicara, tapi setelah itu ada penyakit dalam hati kamu, jangan diteruskan. Karena itu penyakit dalam hati kamu, jangan diteruskan. Karena itu fitnah dalam diri kamu. Tapi fitnah dalam diri kamu, jangan langsung mengatakan asal berbicara dengan wanita hukum yang haram, enggak boleh. Karena itu binisbah Anda. Karena Anda terkena penyakit fitnah. Jelas? Maafum ikhwan. Baik. Kemudian yang kedua, hendaknya kalau menelpon wanita atau wanita menelpon laki-laki, otomatis biqadril hajah, sesuai dengan kebutuhannya. Karena apa? Karena itu adalah fitnah. Ma taraktu fitnatan Allah li jari minan. Itu fitnah. Fitnah. Kemudian sebagian para ulama menjelaskan makna khalwa. Khalwa itu adalah bisa khalwa fil abdan dan khalwa fil qaul. Jadi jangan difahami kan ada laki-laki nelpon perempuan di mana, di jaten sana sendirian berdua di kamar mandi, masyaallah. Itu khalwa, cah. Itu fitnah, cah. Kalaulah Anda itu, kenapa Anda sembunyi-sembunyi nelpon wanita? Ayo, kenapa Anda sembunyi-sembunyi coba? Pasti ada masalah itu. Dan itu khalwa fil qaul. Naam, apa namanya? Bersepi-sepi dengan ucapan. Hati-hati itu. Jadi jangan dipahami khalwa itu kalau bersendirian badan, pacaran di sana. Enggak. Khalwa, khalwa fil qaul. Kalau memang Anda ditelepon wanita dan wanita sepadan jadi di depan umum aja biar banyak orang aja sekalian. Kalau Anda ada sedikit rasa itu seneng gitu, pasti Anda pergi dan menyendiri. Pasti itu. Dan enggak usah bohong. Kita sama-sama laki-laki toh? Iya, enggak usah bohong. Kalau sudah kadung seneng kan, masyaallah, wis pengin lama-lama aja gitu kan, dan pengin menyendiri aja. Hati-hati para ustaz. Karena talbisnya iblis adalah itu adalah minta fatwa. Kalau ibaratnya sebagian teman cepat, tapi itu gak fatwa lah. Minta ilmu. Bertanya. Awalnya begitu. Awalnya begitu. Kadung keseringan. Jadi jatuh cinta. Nah, kalau Anda sudah merasa. Perhatikan ini tanda. Kalau Anda sudah seneng. Ditelepon kok seneng sama ditelepon dan mengharap-harap kapan ini telepon, sudah matikan. Itu penyakit sudah itu. Jangan teruskan, enggak penyakit itu. Kalau kamu teruskan, Masya Allah. Dan ingat kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi ingat ini kata Ibnu Qayyim. Sedikit Anda cinta kepada wanita yang tidak mahramnya, pasti berkurang kecintaan Anda kepada istrimu. Praktekan kalau menukai rahimahullah ta'ala. Sedikit Anda punya kecondongan kepada wanita yang gak mahramnya, semakin hilang. Seukur dengan itu cinta Anda kepada istri Anda. Rasanya istri sudah gak nikmat lagi. Perhatikan ini. Bisa dibuktikan. Usang masalah kok dibuktikan. Yang pernah terbukti coba, ayo ngomong ayo. Pernah saya ngomong ayo ngacung. Jangan masih aku ngomong ya. Jelas. Hati-hati. Bahkan Ibnu Qayyim pernah ngomong juga, wahai sang istri, wahai suami, di saat Anda menjaga pandanganmu dari wanita yang tidak mahramnya, maka istri kamu akan terjaga dari pandangan orang lain. Kalau mata kita masih mendelik ke orang, tahu mendelik? Mendelik apa? Melotot ke wanita-wanita yang enggak makhluk kita, kita pelototi. Istri antum akan dipelototi orang lain. Keluarga kamu akan dipelototi orang lain. Jagalah mata kita dari mereka. Istri kita akan dijaga oleh Allah dari mata-matanya orang-orang lain. Hati-hati. Dan perhatikan berapa banyak di antara kita-kita ini terjerat dengan wanita gara-gara telepon. Gara-gara telepon. Telepon ini musibah sekali. Dulu dia enggak ada telepon, nyaman. Pas ono telepon sudah muter otaknya. Istri sudah lupa. Kalau sudah ada telepon wanita, masyaallah, istri lupa. Bujukmu pengen ending. Lupa sudah telepon aja. Kerja juga malas telepon wanita. Telepon itu aja sudah. Hati-hati. Seterusnya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Jadi kalau memang dibutuhkan menelpon wanita atau wanita menelpon Anda, jangan istinsal terus-menerus berkelanjutan. Tutup sesuai dengan kebutuhan. Selesai. Jangan terus, karena wanita terus mancing. Karena suara-suara wanita atau gaya wanita. Walihada yaqul aslam wa idza kharajat istashrafa syaitan. Almar'atu aurat, wanita itu aurat, senantiasa diambil dihiasi oleh syaitan. Suaranya semuanya dihiasi oleh syaitan. Nah, hati-hati. Dan ini terjadi tidak hanya kepada yang belum menikah. Hatta yang sudah menikah pun pacaran dengan wanita yang lain. Nah, karena enggak berani apa? Poligami kan? Enggak berani poligami ya. Terlampiaskan dengan pacaran. Allah musta'an. Nah. Kemudian selanjutnya syughlul intizar, bunyi HP. Atau bunyi HP? Nadanya HP. Dijelaskan nadanya HP. Baina tarfain. Tarfun muharram bil ittifaq wa tarfun muharram al khilaf. Kalau kita bisa sebutkan begitu. Nada HP. Ada yang pakai musik. Musik ya. Musik. Ini jelas kita gak usah bahas tentang hukum musiknya. Yang kita bahas adalah nada HP dengan Al-Quran. Boleh apa enggak? Jangan berhujah itu HP-nya Ustadz. Nada HP-nya pakai Al-Quran. Kita bukan ustaz yang jadikan hujah. Perhatikan, hujah qawwa wa qala Rasulullah SAW. Jangan hujah ustaz. Ustaz itu hanya nerangkan, bukan ditakliti. Ustaz itu hanya menerangkan dan bukan layak untuk ditakliti karena dia bukan al-ijtihad. Difahami? Karena ijtihad memiliki tingkatan-tingkatan yang kita enggak miliki. Jangan dijangka apa namanya? Harus angzilunna sama nazilahum, tempatkan manusia pada porsinya. Jangan mengangkat manusia di atas kedudukannya. Kalau gitu sama aja kita dengan orang NU. Mafhum? Tayib. Fa ikhwanana barakallahu fikum. Untuk melihat yang paling kuat dari aqwal muasirin yang ada, kita kasih dhawabit yang pertama. Al-Quran diturunkan untuk apa? Apakah untuk nada HP? Satu pertanyaan saya. Mafhum? Al-Quran diturunkan untuk dibaca, lihat tadabbar, untuk ditadaburi, bukan dibikin apa? Nada HP. Yang kedua, nada HP ketika terputusnya ayat yang seharusnya dilanjutkan, kalaulah terputus akan rusak maknanya. Kemudian ketika ada orang nelpon, kemudian dia apa? Nyalakan, otomatis terputus ayatnya. Dan itu merusak makna yang ada. Dan ini mafsadah. Qaidah satu dara'ik. Lu kan bisa kita apa? Kita biarkan. Itu kalau pas antum ingat. Qaidah satu dara'ik. Membendung. Membendung suatu jalan yang menuju kepada makna yang tidak kita inginkan. Itu perkara yang disyariatkan oleh agama kita. Dan ketiga, di saat HP itu bunyi dan itu di kamar mandi, apa yang antum kerjakan? Wa may yu'azzim sya'airallahi fa inna min taqwal qulub. Siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka termasuk bagian dari bertakwa, ketakwaan hati. Maka termasuk membunyikan ayat-ayat Al-Quran dan itu dibunyikan dan ketika itu ada di kamar mandi dan itu sebabnya anda membuat nada di HP itu, berarti apa? Bukan yu'adzim syair al-fa'inah mintaqul kulub. Dari tiga poin ini barakallahu fikum, maka saya condong pendapat sebagian para ulama dan ini juga pendapat Syekh Abu Bakar Zaid dan juga pendapatnya Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, bahwasanya itu tidak diperbolehkan dengan tiga alasan tadi. Jelas? Baik. Kemudian seterusnya, boleh enggak bawa HP ke kamar mandi yang HP-nya itu ada Al-Qur'annya? Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Lah, anak bawa HP ini, ini penuh murat Al-Qur'an, tak bawa ke kamar mandi boleh enggak? Boleh enggak? Loh. Ayo jawab, boleh apa enggak? Boleh, alasan anda apa? Hah? Tapi dalamnya ada musab loh. Hah? Kalau disimpan? Di dalam. Atau bawa HP-nya ke kamar mandi. Ini ada musabnya di sini. Boleh enggak? Hah? Boleh. Alasannya? Tersimpan. Sama aja antum hafal Quran kan? Atau boleh enggak masuk kamar mandi? Ya udah, alhamdulillah. Enggak ada masalah. Ya tak? Yang dilarang kan ketika dibunyikan, ketika dilafadzkan. Nah kalau lo berarti kalau gitu nggak boleh bawa barang yang jalan. Lo sama itu lo, kan antum hafal Quran, antum di dalam diri kamu ada Al Qurannya tak? Kalau nggak antum bunyikan agak bunyi tak? Gak bunyi kan? Lah begitu pun dalam HP, sama nggak ada masalah. Tapi jangan dibunyikan di kamar mandi. Baik. Oh, sudah 1/4 jam. Seterusnya. Kita ambil yang paling pas. Judul Hatif wal Mustaftih. telepon dan orang minta fatwa. Wah, pakai SMS. Ini gimana hukumnya? Adabnya gimana? Apakah ketika kita minta fatwa SMS ataukah kita pakai telepon atau yang bang-bang bagus bagaimana? Ya. Baik. Karena tadi setengah menit, setengah jam, insya Allah kita tinggal aja dan kita selesaikan di sini. Itu pertanyaan untuk jawab sendiri ya. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi apa? Ada? Ada besok pagi ya? Besok pagi ada? Ada kan? Subuh. Ya udah. Tapi kita lanjut, kita tutup dulu insya Allah. Masih ada beberapa sih, cuma setengah sembilan sudah cukup insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa dipahami dan bisa diamalkan insya Allah. Kalau memang ada salah dari kami, mohon ditegur. Karena kita sama-sama belajar kan, sama-sama belajar. Dan mana yang paling bagus untuk kita ambil dari akal para ulama, wa murqo maka yakhudhu bi ahsaniha. Taib subhanakallahu bihamdik, syadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.